Master Music. Yeah, Blaster Rap Family. Boy like rap. Bapak tua, bikin otak saja toh. Ada dua cewek sir B, sama-sama paling oke. Saya pusing harus pilih adik atau kakak. Lama-lama saya bisa gila karena ini anak dua. Buat sah lupa semua. Mau makan tidak bisa, mau tidur tidak bisa. Bapak tua we bantu saya kah. Mau pilih kakak salah, mau pilih adik salah. Main lirik pelan-pelan, lihat macam ada kelainan. Saya rasa beda luar biasa, tapi saya coba diam saja. Cinta mati sama DKK, tapi DAD juga mau dengan sa. Bapak tua wey, tolong bantu sa pilih ye. Sa cinta de pun kakak, tapi DAD mau sa. Sa sayang de pun kakak, tapi DAD cinta sa. Sa jadi bingung juga, mau pilih yang mana. Sa jadi bingung juga. Tapi adik cinta sah, apa sah harus cinta dua darah. Daga-daga darah, ini anak dua sudah salah. Buat sah jadi gila, adik sama kakak dua-dua body ship. Buat sah jadi iri, macam rasa ingin memiliki. Apalagi kalau sudah lihat dorang dua, macam rasa melayang. Bolak-balik badan, pindah haluan. Tambah lagi pikiran, suta karuan. Bayangan dorang dua saja, buat sejadi macam orang gila. Mana-mana sah pilih yang mana. Bingung-bingung sah bingung juga. Dorang dua pun kecantikan. Aduh sumpah teradah perbedaan. Sa cinta de pun kakak, tapi de ade mau sa. Sa sayang de pun kakak, tapi de ade cinta sa. Sa jadi bingung juga, mau pilih yang mana. Sa jadi bingung sirve juga. Pelesif juga, dia punya adik. Aduh pelesif juga, mau bilang merah dong dua merah. Saya jadi bingung pilih yang mana. Saya cinta dia pun kakak, tapi dia ada mau sa. Saya sayang dia pun kakak, tapi dia ada cinta sa. Jadi bingung juga, mau pilih yang mana. Saya jadi bingung juga, dua-dua sirve juga. Music.